teringat hati yang bertabur mimpi. Kemana kau pergi, cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati, cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersaja yang berpegang janji. Genggamlah tanganku, cinta. Ku takkan pergi meninggalkanmu sendiri. Temani hati. Perjalanan.